si vai barrado dago. Meu pai masih sambo ali kegu. Ia ita tebai orudu. Meno soni habe zo masih Awa kena ufa tau tede Nete bai ubo hisa ai ukame Ku alu pun rara tede Nete nga tanah kebun rau ke Walau